Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, aska salati wa salami li rasulillah, aska salati wa salami li rasulillah. Ini saya ingin menjelaskan di kartanya, yuk. Sallu ala Muhammad.